Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Dan kita masuk pada As-Sarifu As-Sabi'ah, penghalang yang ketujuh. Penghalang-penghalang yang beliau sebutkan di dalam kitabnya As-Sawarif Anil Haq, ini semuanya bermula dari empat perkara. Taib, penghalang-penghalang dari hak kebenaran yang beliau sampaikan di dalam kitabnya As-Sawarif Anil Haq ini bermuara dari empat perkara sebagaimana beliau sebutkan dalam mukaddimah. Setelah beliau menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan wa jima'u hadhihi as-sawarif yarji'u ila su'il qasd, dan muara dari penghalang seseorang untuk menerima kebenaran itu kembali kepada yang pertama, jeleknya tujuan. Tujuannya jelek, maksudnya jelek. Bermuara dari tujuan yang jelek, ini nanti akan muncul sifat kibir, sombong. Muncul pula sifat al-ujub, bangga diri. Dan sekian sifat-sifat yang lain. Yang kedua, wal jahl, bodoh. Berapa banyak kejelekan sumbernya dari kebodohan. Dan ini mujarrab, sesuatu yang sudah tersaksikan kita bersama. Dan bodoh nanti akan bercabang kepada taklid, fanatik buta, mengikuti ucapan tanpa dalil, dan yang lebih besar daripada itu adalah memusuhi ilmu. Yang ketiga, adzulm, kezaliman. Yang keempat, suluk tariqi ghairi hadin, berjalan di tempat yang batil, yang tidak ada petunjuk di dalamnya. Dia berjalan tidak diterangi dengan petunjuk, tetapi dia berjalan di atas jalan kesesatan, suatu jalan yang dia sangka ilmu taib, tetapi ternyata sebuah kesesatan. Naam, bermuara dari empat perkara ini muncullah berbagai macam hal yang bisa menghalangi seorang hamba dari qabulul haq, menerima kebenaran. Apa yang dimaksud dengan haq di sini? Yang diinginkan dengan al-haq di sini adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ma qala Allah wa qala rasuluh alaihi salatu wassalam, apa yang disampaikan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikabarkan dan disampaikan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam, itulah al-haq. Dan pemaling dari hak, penghalang dari hak yang ketujuh yang beliau sampaikan adalah at-taqlid. Taklid ini bersumber dari al-jahlu, kebodohan. Seseorang itu jika dia bodoh, dia akan taklid. Tayyib, seseorang itu jika dia jahil dengan agama, dia akan taklid. Dan orang yang taklid disebut oleh para salaf dengan al-imma'ah. Imma'ah ini seperti ucapan seseorang, ana ma'ah, aku bersamanya. Ya, muqallid samahu salafu bil imma'ah. Muqallidin, orang-orang yang taklid mengikuti sumber yang tidak jelas, mengikuti ucapan yang tidak berdasar dan bersandar kepada dalil, disebut juga dengan imma'ah, ana ma'ah, aku bersamanya. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna at-taqlid la yurithu illa baladatan. Taqlid, mengikuti sebuah ucapan tanpa mengetahui sumber hukumnya, tanpa mengetahui dasar ucapannya, apakah diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau diambil dari ahadith Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak tahu. Yang penting fulan mengatakan A, saya katakan A, tanpa tahu A tadi diambil dari mana sumbernya. Dan taklid yang seperti ini akan mewariskan kepada pemiliknya balada, kebodohan, kedunguan. Jadi dia tidak mau berpikir, dia tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan pikirannya, sehingga fikirannya terbelenggu dan menjadi orang yang dungu dan bodoh. Ini bahayanya taklid. Ini jika dalam perkara dunia akan membahayakan dia dari sisi dunianya. Jika hal ini berhubungan dengan agama, ini akan binasakan dunia dan akhiratnya. Wahada, kata beliau, alladzi qalahu sahihun la miryata fi. Apa yang beliau ucapkan ini benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Li'anna ghayra ma yaqumu bihi al-muqallidu. Sesungguhnya puncak dari apa yang dilakukan oleh seorang yang taklid, huwal i'tiza'u ila 'alimin. Jadi hanyalah menyandarkan sebuah ucapan kepada seorang alim. Jadi seorang yang muqallid itu hanya berujung kepada penyandaran ucapan kepada seseorang. Fayakhudul qawla wa la yadri ma dalilu. Dia mengambil sebuah ucapan sementara dia tidak tahu dalilnya apa. Wahal lahu dalilun sahihun. Dia pula tidak memikirkan apakah dalil ucapan tadi sahih. Wahalid dalilu fi mahalil istidlal. Apakah dalil tadi tepat untuk pendalilan sebuah ucapan yang dia ucapkan. Walayadri haqiqata qawli mukhalifi. Tidak pula dia tahu hakikat ucapan pendapat orang yang menyelisihinya. Jadi menutup diri dari ucapan-ucapan yang lain, menutup diri dari dalilnya apa, dan menutup diri dari ucapan orang yang bersisih terhadap ya pendapatnya, dengan pendapatnya. Ini orang yang muqallid, pokoknya tidak mau tahu ucapan seseorang. Pokoknya ucapan fulan itu yang benar, ucapan yang lain salah. Tanpa perlu melihat ucapan yang dia ambil tadi berdasar dengan dalil atau tidak, tanpa tahu pula dalil yang dipakai oleh orang yang dia ambil tadi sesuai dengan masalahnya. Taib, demikian pula dia tidak mengetahui sumber dasar orang yang menyelisihi pendapat orang yang dia pegang tadi. Tidak mau tahu, sehingga apa? Terbelenggu otaknya. Taib, terbelenggu otaknya, tidak mau mikir. Seperti muqallidul madahib, seperti para pembebek madhahib, madhab-madhab yang ada. Pokoknya saya madhabnya Syafi'iyah. Tidak mau tahu benar atau salah, pokoknya Syafi'iyah. Saya Hambaliyah. Tidak mau tahu benar atau salah, pokoknya Hambaliyah. Taib. Sehingga bahayanya orang yang muqallid itu akan terhalangi dia dari kebenaran. Kenapa? Karena jika dia melihat sebuah kebenaran yang dia tidak dapatkan dari madhabnya, dia akan tolak. Padahal ucapan yang bukan dari madhabnya ini berdasar dengan dalil yang sahih. Sementara apa yang dia pegang di dalam madhabnya ini suatu ucapan yang tidak ada dasarnya dari nusus atau adillah. Taib. Seperti masalah wudu. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan di sana bahwasannya beliau berpendapat famsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Thayyib, ketika berwudu maksudnya. Beliau berpendapat bahwasanya ba yang mengawali kalimat biru usikum itu maknanya litaba'id, untuk sebagian kepala. Jadi cukup ubun-ubun sah wudunya. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kenapa boleh berpendapat seperti ini? Karena belum sampai kepada beliau hadis. Sehingga mau tidak mau, ya, seorang yang mujtahid harus beramal dengan na'am ibadahnya. Dan beliau dalam hal ini ma'jur, berpahala. Karena di beliau sudah berusaha untuk mencari solusi dengan kaedah-kaedah bahasa, dengan kaedah-kaedah fikih. Dalam hal ini terkhusus beliau al-imam asy-Syafi'i ma'jur, mendapatkan pahala karena dia mujtahid. Baik, tetapi kita yang hidup setelah al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mendapati apa yang beliau ucapkan di sini tidak sesuai, tidak sejalan dengan adillah, maka tidak boleh kita mengambilnya. Tetapi kita kembali kepada adillah, baik di dalam Al-Quran maupun ahadith Nabi alaihi salatu wassalam. Datang hadis yang sahih yang berbeda dengan pendapat al-imam asy-Syafi'i, yang mana beliau berpendapat karena belum sampainya hadis ini kepadanya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu thumma radda huma ila makanil ladzi bada'a minhu. Dimulai dari ubun-ubun kemudian sampai tengkuk belakang. Ya, tengkuk akhir dari rambut belakang. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula ubun-ubun. Kemudian langsung mengusap kedua telinganya. Ini hadis yang sahih. Baik, jadi tidak cukup dengan apa? Ubun-ubun. Adapun orang yang muqallid, terbiasa dengan taklid, maka dia akan mengatakan tidak. Pokoknya Syafi'i madhabku dan saya tidak mau bermadhab selain dari madhab Syafi'i. Ini ucapan orang yang muqallid. Karena apa? Tidak paham dia itu di dalam Islam beragama dengan apa? Apakah dia beragama dengan Al-Quran atau dengan Sunnah atau beragama dengan pendapat manusia? Tidak paham dia dalam agama ini. Harus ikut siapa? Ikut manusia atau ikut wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia taklid. Taib. Adapun seorang yang bukan muqallid, dia menggunakan akalnya, dia akan mengatakan saya di dalam Islam beragama mengacu kepada sumber wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Adapun arahan-arahan para a'immah adalah untuk semakin memperjelas apa maksud dari Al-Qur'an, apa maksud dari ahadis. Taib. Wala ya'rifu mawaqi'al khilafi fadlan an tanhihiha. Tidak pula dia tahu perselisihan dalam permasalahan, apalagi harus memilah dan memilih. Dia tidak paham bahwasanya dalam masalah ini itu ada khilaf dari para ulama, dia tidak tahu. Apalagi harus sampai memilih ini yang benar, ini yang salah, ini yang sesuai dalil, ini yang tidak, tidak bisa. Dan ini yang ditanamkan dalam ya ma'ahid-ma'ahid yang mereka dasarnya sudah mewarisi ilmu taklid dari nenek moyang mereka. Sehingga kalau mereka belajar satu kitab, satu kitab. Tidak disebutkan di sana perkara ini khilaf, perkara itu khilaf, enggak, pokoknya yang betul ini, selain ini salah. Padahal masalah-masalah yang disebutkan di sini terkadang ada khilaf dari kalangan para ulama. Ya, yang terkadang silahkan dilakukan, silahkan untuk tidak dilakukan. terkadang ini yang sahih, ini yang tidak sahih. Nah, terkadang ini masalah, ya, perselisihannya tidak sampai ke tingkat harus mengeluarkan seseorang dari kesunahannya. Tidak paham yang seperti ini. Dalam bayangannya tidak ketemu yang seperti ini. Pokoknya ini yang betul, ya. Sehingga ketika disampaikan kepada dirinya sebuah ucapan yang lain yang berbeda dengan apa yang telah dulu dia ambil, dia tolak mentah-mentah. Tidak. Nah, kenapa tidak diajarkan pada dirinya bahwasanya permasalahan-permasalahan ini ada khilaf dari kalangan para ulama. Baik. Dan masalah khilaf babnya wasi, sangat luas. Ya. Sebagaimana para ulama membagi permasalahan khilaf menjadi khilaf tudot, khilaf yang sifatnya bertolak belakang. Nah, seperti ini tidak ada khilaf, harus ditinggalkan ucapan yang tidak sesuai dengan dalil, ditinggalkan. Mengikuti dalil, namanya tudot. Ucapan fulan ke kanan, dalil ucapan fulan ke kiri, dalilnya ke kanan, ikuti dalil. Yang seperti ini ditolak mentah-mentah. Ini pendapat yang batil, pendapat rusak. Taib, ada yang disebut dengan khilaful fahm. Dalil yang sifatnya mujmal, ya, mujmal hadis ini, global, tidak disebutkan detail apakah A, B, atau C, tidak. Poin disebutkan secara global gitu saja. Nah, dalam hal ini banyak sekali terjadi permasalahan dari kalangan para ulama di sini. Yang setiap kita tidak boleh mengatakan pendapatku lebih benar dari pendapatmu. Tidak bisa. Ya. Taib. Seperti khilaf yang waqi' dan banyak sekali terjadi dari kalangan para ulama yang qadiman wa haditsan, dulu dan sekarang. Ya, seperti masalah tahrik asabi'. Ya, permasalahan penggerakan jari. Terjadi khilaf. Ya, dari kalangan para ulama. Syekh Albani mengatakan bahwasanya di sini ada ziyadah thiqah. Ya, jadi tahrik asabi' silakan lahu salaf. Nah, Syekh Mughwil mengatakan ndak, ini syad. Jadi tidak ada tahrik asabi' di sana. Silakan lahu dalil wa lahu dalil. Ya, tidak kemudian wah kamu ini salah, tahrik asabi' ini batil. Ya. Nah, tidak tahu khilaf di sana. Ini imam besar. Pada zaman Syekh Albani rahimahullah tidak ada ulama yang berani menentang beliau. Ya, menyalahkan beliau. Adu hujah dengan beliau. Maksudnya di sini apa? Sesuatu yang sifatnya masih khilaf tentang masalah kaedah ziyadatul thiqah itu kayak apa? Tambahan orang yang thiqah yang diterima itu kapan? Seperti itu. Demikian juga masalah wad'ul yadain ba'da i'tidal, seperti meletakkan tangan setelah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, itu mau diletakkan di dada atau dikembalikan irsal. Ini khilaf dari kalangan para ulama. Nah, kita yang biasa mungkin tidak diperkenalkan tentang permasalahan khilaf seperti ini, ketika kita melihat ada orang yang bersedekap di atas dada, dia akan ingkari dengan sangat, wah ini salat dari mana lagi ini salat seperti ini. Ya, kenapa dia terbiasa enggak diajarkan khilaf seperti ini sehingga taklid dengan ucapan? Baik, di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya bahwa seseorang itu setelah i'tidal ya'udu ala makana alaih, kembali ke posisinya semula. Baik, setelah i'tidal mengucapkan sami Allah liman hamidah, seseorang ini kembali ke posisi semula. Posisi semula ini semula kapan? Semula sholatnya atau sebelum sholat? Antum pendapatnya apa? Sebelum sholat apa setelah sholat? Kalau setelah sholat berarti antum sedekah. Sami Allah liman hamidah, sedekah. Kalau antum mengatakan sebelum sholat, ya berarti irsal. Sebelum sholat kita gak ngelakukan gerakan apa-apa, ya seperti ini sebelum sholat. Apa kemudian kita berani, kamu salah. Maksudnya sebelumnya ya sholat, ya. Siapa yang mengatakan kalau ucapanmu ini benar? Tidak ada. Kita gak bisa menyalahkan fulan, karena itu juga termasuk cangkupan dari alamakana alaih. Sebelumnya itu, inilah gerakan-gerakan sebelumnya ini, ima sedekap atau irsa. Kita gak bisa mengatakan yang sedekap itu salah. Wong itu juga dicangkup dalam kalimat yang global ini tadi. Taib, ini permasalahan dalam adillah. Ternyata banyaknya para ulama yang berselisih dalam sebuah ya pendapat itu ketika ada sebuah dalil yang sifatnya mujmal, masih masuk di sana kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan saja seperti ini, kemungkinan seperti ini. Baik. Yang seperti ini ketika tidak ditanamkan, ya, bagi siapa-siapa yang mereka mendalami tentang ilmu din, akhirnya masuk ke dalam taklid, menyalahkan. Sehingga apa, berbalik. Harusnya yang saling menyalahkan itu masalah akidah, tetapi apa, justru malah masalah fikih. Fikih ini tempatnya permasalahan memang, tempatnya khilaf. Yang diwajarkan khilaf dalam masalah fikih. Tetapi kalau masalah akidah, khilafnya enggak, sudah. Khilaf berbeda dengan akidah yang sahih, dikatakan kelompok menyimpang, kelompok menyempal, kelompok sesat, kelompok batin. Kalau dalam masalah fikih, tidak. Ya, tetapi terbalik. Kalau masalah akidah enggak apa-apalah, akidahnya pokoknya akidah mah sendiri-sendiri. Ya, sehingga kalau kita saksikan orang yang mengatakan mereka bermadzhab Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi, akidahnya macam-macam. Ada yang akidahnya Khawarij, ada yang akidahnya Kuburiyun, ada yang akidahnya musyrik. Tetapi sholatnya sama, madhabnya Syafi'iyah. Terbalik. Yang tidak boleh berbeda-beda adalah masalah akidah. Adapun masalah fikih boleh, selama di sana memang ada sesuatu yang yasughu fihil khilaf, yang memang masih ada tempat untuk khilaf, masuk. Naam, sampai dari masalah apa? Zikir. Ya, zikir seperti ini setelah selawat. Ini juga khilaf. Pada zamannya Syekh Mukbil ditanya beliau tentang masalah zikir pada selawat, apakah zikirnya harus akad atau dengan ya uj, menghitung dengan jari jemari. Kata beliau fihi wasi. Masalah seperti ini luas. Baik. Kata beliau, dan beliau juga mengatakan bahwa seperti ini tidak ada dalil yang mengkhususkan ya tentang perkara ini. Kata beliau wasi fihi wasi. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang setelah beliau membahas seperti kemarin dari ucapan Syekh Badr ya hafizahullah taala, bahwasanya yang seperti ini tidak ada dalil. Naam, yang ada dalil adalah seperti ini, karena apa? Dikatakan akad itu ya seperti ini. Yakid. Yakid itu ya jari jemarinya ditekuk seperti ini. Namanya yakid. Kalau seperti ini namanya ud, menghitung. Beliau berpendapat bahwasanya dan berhujah dengan sebuah ya, hadis bahwa yang sahih adalah dengan akad seperti ini. Taib. Dan misalkan ada lagi yang mengatakan, dari ulama yang lain mengatakan hadis yang mengatakan akad fihi kalam masih perlu proses apakah sahih atau tidak, kemudian dia tetap seperti ini, apa kita mengatakan wah kamu itu berbeda dengan salaf atau bagaimana? Fihi khilaf. Yang seperti ini kita harus memahami ya masing-masing, apakah masalah ini memang ada khilaf sebelumnya atau memang tidak ada khilaf. Ternyata masalah seperti ini dari dulu sudah ada khilaf ya. Nah kalau misalkan kita mendapatkan dari guru kita, syekh kita, bahwasanya yang seperti ini lebih sahih hadisnya ini ya, disimpulkan bahwasanya hadis ini sahih, silahkan. Nah kemudian ternyata setelah beliau ini ada juga muhaddis yang sunni salafi mengatakan seperti ini juga boleh. Kenapa hadis yang seperti ini tidak mengharuskan akad? Terus misalkan ini ya, bukan kemudian wah ini beda lagi satu bulasan ini. Fikih dari mana lagi? Ana cuma mempermisalkan. Misalkan nanti ada juga para ulama yang membahas masalah ini, karena khilaf ini sudah ada semenjak kapan? Apakah baru kemarin waktu daurah atau semenjak dulu saya mungkin sudah ada? Sudah ada ternyata. Nah, ada khilaf lagi, dibahas lagi kok. Oh ternyata yang roji kok kayak gini lagi nih. Setelah dipaparkan hujah-hujahnya, taib, hadis-hadisnya, ternyata hadis yang seperti ini misalkan dhaif. Ya. Walhasil setiap ada dalil yang di sana masih ada khilaf masuk, ya sama-sama masing-masing punya pendapat masing-masing. Ya seperti tahrik tadi, saya ambil mengatakan tahrik ini syad hadisnya. Zaidah bin Qudamah thiqah. Tapi yang lain yang stok bakoh dengan dia enggak ada yang meriwayatkan hadis seperti dia. Berarti dia itu syadz hadisnya. Kalau misalkan benar apa yang diucapkan, pasti yang lain yang sama-sama tsikah enggak akan terlewatkan dari hadis yang dia sampaikan. Ternyata mereka enggak ngomong. Contoh di sini. Ya, antum semua keluar, tiba-tiba satu orang mengatakan ucapan yang diucapkan dinisbahkan kepada gurunya, yang lain enggak, wah saya tadi enggak mendengar kalau ustaz bilang kayak gitu. Yang mengucapkan cuma satu misalkan. Kira-kira bagaimana? Seperti ini. Beda para ulama, aduh diterima apa enggak ya? Ya, sebagian mengatakan diterima karena ini tambahan orang yang sikoh, dengan catatan dia itu sikoh orangnya, hafalannya kuat. Ya. Taklimnya rajin, misal. Kemudian dia itu orang yang mendapatkan perhatian khusus dari gurunya. Berarti apa? Dia punya kekhususan. Oh, yang seperti ini ziyadah sikoh, tambahan dia diterima. Tapi kalau dia enggak pernah taklim, hafalannya juga jelek, kadang hadir kadang enggak, mau menyelisih yang setiap hari hadir, menyelisihnya setiap hari hadir, sementara dia hadirnya cuma misalkan sebulan sekali. Yang seperti ini dikatakan ziyadah sikoh? Enggak. Enggak mungkin, ini yang setiap hari hadir aja enggak pernah ngomong kayak gini, kok dia baru datang kok bisa ngomong kayak gini. Nah, ini seperti itu detailnya para ulama. Ya, tapi di sini ya tentang masalah ziyadah sikoh juga berbeda pandang dari ulama. Intinya bahwasanya para ulama membagi khilaf menjadi tudot, faham, memahami suatu permasalahan. Yang ketiga itu nasnya masih global. Yang terakhir khilaf tanawu. Apa khilaf tanawu? Setiap permasalahan ibadah, tata cara ibadah, semuanya datang disampaikan oleh Rasul SAW, dilakukan semua oleh Rasul. Cuma ada sebagian yang terus menerus, ada sebagian yang hanya dilakukan sesekali saja. Ya, seperti takbir. Rasul terkadang takbir sampai telinga Allahu Akbar. Terkadang sampai bahu Allahu Akbar. Silakan kerjakan semua. Pengen menghidupkan sunnah, kerjakan semua. Ya, wah yang sampai telinga itu enggak pernah lihat saya, kayaknya itu menjadi sunnah, itu orang-orang awam katanya. Ini khilaf ada sunnahnya, jangan kemudian kalau kita enggak tahu itu wah itu mah biasanya orang awam. Ini juga ada dalilnya, Allahu Akbar sampai telinga. Ya, ada yang juga sampai apa? Bahu. Nah, cuma kalau kita pengin afdol, cari riwayat yang sering dilakukan Rasul itu yang mana? Sampai telinga atau sampai bahu? Nah, itu kalau pengin diteruskan. Tapi kalau pengin mengamalkan sunnah, amalkan semua. Kadang sampai telinga, kadang sampai bahu, supaya kita enggak merasa aneh dengan sunnah yang ada. Dihidupkan semua sunnah. Dan kita juga akan memberikan apa pengajaran bahwa ternyata di sini itu juga ternyata ada sunnahnya. Nah, sehingga enggak terpaku dengan satu sunnah, sunnah yang lain ditinggalkan. Seperti itu. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain yang banyak sekali dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam, seperti doa iftitah. Di sana ada kabira, di sana Allahumma ba'id, di sana ada yang lain. Kalau bisa hafalkan semua gonta-ganti ketika sholat. Ya, jangan cuma satu terus misalkan. Cukuplah satu yang pendek ini saja. Misal, kemudian wah saya enggak pernah tahu ke sunnah kayak gitu. Ya, kamu enggak pernah belajar, bukannya sunnah kamu kemudian nyalahkan orang lain mengamalkan sunnah misal. Kecuali kalau misalkan betul-betul ucapan yang keluar dari seorang alim, itu bukan sunnah. Ya, oh, sahih. Karena dia alim, dia belajar, dia mengetahui, dia sudah mempelajari seperti itu. Yang seperti ini ya jarang sekali diajarkan di sana. Di dalam ma'ahid-ma'ahid yang sudah terlanjur taklid terhadap apa? Salah satu madzhab. Fahadhihi tariqah tuwarithu sahibaha biladah wa jumudan fit tafkir. Cara seperti ini. Tayyib. Ini akan mewariskan kepada orang yang mempelajarinya, yang berjalan di atas cara ini, kedunguan. Teku di dalam pikirannya. Jadi dia enggak bisa berpikir. Ya, sehingga apa, tidak bisa membuka wacana pikirannya untuk lebih bisa berkembang. Qala al-allama Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, fa inna man i'tadal jari ala aqwalin la yubali dalla 'alaiha dalilun sahihun aw dha'ifun aw lam yadulla yakhmad dhihnuhu wa la yanhadha bi talabir ruqa wal istizadatu fi quwwatil fikri wad dhihn. Berkata al-allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membiasakan diri berjalan pada sebuah ucapan, dia tidak menghiraukan ucapan ini sesuai dengan dalil atau tidak. Dia terbiasa mengambil sebuah pendapat dan tidak tahu menau, tidak masa bodoh dengan dari mana dia dalilnya. Masa bodoh, yang penting ini ucapan alim. Taib, yang terbiasa seperti ini. Nah, akan bisa khamida, membekukan akalnya. Dan juga akan menghalangi dia untuk mencari kemajuan Enggak maju-maju dia, enggak bisa berpikir. Maksudnya berpikir untuk semakin mendalami agama. Khawatir ketika na'am enggak berpendapat atau menyelisihi pendapat orang lain. Kenapa? Biasa ditaklid. Dididik dengan taklid apa jare kiai. Nah. Wal istizadatu fi quwwatil fikri, dan juga apa? Akan menghalangi dalam tumbuh berkembangnya pikiran dan juga akalnya. Karena apa? Sudah dipangkas tadi pikirannya, sudah enggak ya dibonsai kalau apa namanya kembangnya, jadi dia enggak bisa tumbuh berkembang. Jadi dia situ aja, kalaupun tumbuh dia menyamping tumbuhnya. Ya enggak naik-naik. Menyamping terus. Jadi apa? Terus berkutat dalam apa? Taklid. Fataqlidu min azami sawarif anil haq. Taklid ini termasuk sebab yang terbesar dalam menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya. Saya dulu ngaji guruku ngomong kayak gini, kok sekarang beda ya? Pokoknya berarti ini salah, enggak kayak guruku dulu. Misal, ini apa? Menghalangi dia dari kebenaran. Dia enggak bisa ya berpikir. Yang seperti kita sampaikan di muka tadi, dia beragama itu bagaimana caranya? Ini yang perlu di kita, apa yang perlu kita apa tumbuhkan dalam diri kita. Beragama itu caranya adalah dengan mengikuti dalil, bukan dengan mengikuti seseorang. Li'anna sahibahu yaltazimu qawla 'alimin yantasiru lahu intisaran mutlaqa. Karena apa? Pemilik taklid ini akan menetapkan dirinya pada ucapan seorang alim, dan dia akan menolong dengan berbagai macam cara. Pokoknya walaupun salah ditolong. Baik. Dan bahkan anggapannya bahwasanya apa yang diucapkan oleh gurunya tadi, yang dia takliti tadi, enggak pernah salah. Pokoknya yang salah itu ucapan selain dia. Orang yang bermadhab dengan Syafi'i selain dari Syafi'i salah. Yang terbagus dan terbenar ya madhab Syafi'iyah. Hambaliyah salah. Hanafiyah salah. Hanifiyah juga salah. Yang benar, paling benar itu Syafi'i. Nah, terdengar seperti ini. Yang paling benar madhab di Indonesia itu ya madhab Syafi'iyah. Yang paling mendekati sunnah itu madhab Syafi'iyah. Yang lain itu salah. Ya. Seperti itu. Itu mengajarkan kepada apa? Taklid. Yang benar, paling benar adalah madhabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah, min makayidis syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'badu min dunillah mithlu ayyatabayyana lahul haqqa fayaqulu hadha laysa bimadhabina taqlidan limu'azzami indi qad qaddamahu alal haqq. Termasuk daripada tipu daya syaitan bahwasanya dia menancapkan berhala-berhala di dalam makna, secara makna bukan secara zat, yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk makar-makar setan itu mereka memberikan wasilah untuk menggelincirkan manusia dengan berhala. Ada yang berhalanya nyata dari patung, dari kuburan, dari pohon, nyata berhalanya. Ada berhala yang lain secara makna saja, apa? Taklid. Dikatakan oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah, taklid termasuk daripada berhala secara makna. Kenapa? Seseorang itu kalau taklid, nah, secara tidak langsung dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beribadah kepada orang yang berkata dengan ucapan yang dia pegang tadi. Mithlu ayyatabayyana lahul haq, seperti contoh seseorang yang sudah tersampaikan pada dirinya hak. Ya. Ucapan imamnya mengatakan A, datang ayat atau hadis mengatakan B. Seperti masalah wudu tadi. Fayaqul, dia akan mengatakan hadza laisa bimadhhabina, ini bukan madhab kami, hadis ini. Ya. Hadis ini bukan madhab kami. Oh, hadis ini kayaknya madhabnya Hambaliyah ini. Ya, hadis ini bukan madhab kami Syafi'iyah, tapi madhabnya Hambaliyah. Atau mereka yang Maliki, wah ini kayaknya madhabnya Syafi'iyah, kami enggak mau hadis ini. Padahal hadisnya jelas sahih Bukhari Muslim. Ya, lafadznya pun jelas, langsung ternaskan, enggak pakai takwil-takwil, enggak pakai apa global-global, jelas langsung menuju ke permasalahan. Tapi wah ini madhabnya beda ini. Madhabnya beda. Ini bukan madhab kami. Padahal sudah jelas baginya apa al-haq. Taqlidan li mu'azzami indi. Karena apa? Membebek terhadap apa yang diagungkan menurut dirinya. Qad qaddamahu 'alal haq, yang telah dia dahulukan daripada al-haq. Mengerikan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dan seperti ini masyarakat kita terdidik. Seperti inilah masyarakat kita terdidik. Apa jare kiai? Kiai enggak mungkin salah, kiai enggak mungkin berbohong, kiai enggak mungkin ngapusi, pasti benar, pasti benar. Enggak mungkin Pak Kiai itu bohong, pasti benar. Ya, enggak mungkin Pak Kiai itu salah. Nah, sehingga masyarakat kita mayoritas awam kaum muslimin, ya, mereka pokoknya taklid sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang yang mereka anggap berilmu tanpa tahu dasarnya apa. Ya, sehingga pertama kali kalau ditanya ini, ya, lebaran besok kita ikut siapa? Oh, Kiai Fulan apa? Bicara apa? Oh, A. Oh, ya, kita besok berarti A katanya Pak Kiai Fulan. Ya, jadi yang diambil itu bukan dalilnya apa, sumbernya apa, pokoknya kaul Fulan tadi. Ini rata-rata kaum muslimin. Walhamdulillah kalau seandainya pas yang dia takliti ini memang alim yang sahih, alim yang na'am thiqah. Na'am. Walaupun itu juga masih salah sebenarnya taklid yang seperti ini, walaupun yang dia takliti kebetulan pas. Kenapa? Dia enggak tahu dasarnya apa. Paling tidaknya tahu, oh sumbernya ini, ucapan Fulan tadi, ya Kiai Fulan tadi mengucapkan A karena dia berdalil dengan ini. Jadi paling enggaknya tahu sumber ucapannya tadi. Taib. Sehingga dia terbebas dari belenggu taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Jika kamu tidak tahu tentang sebuah permasalahan, tanya. Dan akan dijelaskan tentunya oleh para ulama apa yang kita tidak tahu tadi dengan apa dalil-dalilnya. Karena tujuan dakwah salaf itu mengikatkan kaum muslimin dengan Allah dan Rasulnya, bukan mengikatkan mereka terhadap individu-individu diri mereka. Itu intinya. Jadi dakwahnya para salaf, dakwah ahlu sunnah, dakwahnya salafiyun, ini mengikatkan kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengikatkan mereka terhadap individu-individu tertentu. Beda dengan dakwahnya para hizbiyun, mereka diikat dengan individu-individu tertentu, partai-partai tertentu, dan tidak diikatkan dengan Allah dan Rasulnya. Dakwahnya para hizbiyun, dakwahnya partai-partai, organisasi-organisasi, nah, tidak mengikat diri mereka kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mengikatkan mereka kepada organisasi mereka. Taib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa laysa inda aktsarin nas siwa rusumin talaquha an qaumin mu'azzamina indahum. Kata beliau, dan tidaklah inda aktsarin nas, yang ada di mayoritas manusia, kecuali sekedar rusum, tanda-tanda sesuatu yang sudah matang. Talaquha, yang mereka ambil, an qaumin, dari suatu kaum, mu'azzamin, yang mereka agungkan di sisi mereka. Jadi ketika mereka menerima sesuatu, sesuatu yang sudah ya siap saji, instan. Summa li ihsani dhannihim bihim qad waqafu 'inda aqwalihim, dan hal itu karena prasangka baiknya mereka, masyarakat manusia, terhadap orang yang mereka agungkan tadi, sehingga mereka berhenti, ya, mempercayai dengan sepenuhnya ucapan-ucapan, ya, orang yang mereka agungkan, kiai-kiai mereka tadi, orang yang mereka anggap alim tadi. Walam yatajawazuha, mereka enggak berani menentangnya. Fasarat hijaban lahum wa ayyu hijab, yang demikian menjadi penghalang mereka yang sangat besar dari menerima al-haq. Wala yujadu alimun qawlahu kulluhu sawab. Tidak ada satu alim pun selain dari Rasul. Ya, alim di bermakna dari tingkatan-tingkatannya. Tidak ada seseorang di muka bumi ini, walaupun ilmunya setinggi apapun, bahwasanya ucapannya itu semuanya benar. Taib. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, faqulun yu'khad wa yurad qauluh illa sahibi hadzal qabr. Semuanya itu diambil dan terima ucapannya kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Bal kullun yu'khad min qawlihi wa yuraddu. Setiap orang diambil dan diterima. Diambil jika sesuai dengan sunnah dalil dan ditolak ketika tidak sesuai. Taib, arti ditolak ini bukan kemudian diartikan dengan dibantah habis-habisan atau dihina pelakunya. Tidak, ditolaknya tidak diambil. Karena ini apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Taib, bukan kemudian artinya dihina, dilecehkan orang yang mengucapkan. Tidak, karena kadang orang yang mengucapkan walaupun itu salah sesuai sudah dengan ijtihadnya. Betul-betul saya ijtihad sudah sekian tahun membahas masalah ini. Ternyata yang tampak sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia dengan dalil-dalil yang sudah dia periksa, ternyata jawabannya A. Ternyata masih salah. Ya. Taib, terkadang seperti itu. Tidak boleh kita, itu enggak. Enggak. Untuk dia, ini makjur. Kenapa? Dia sudah betul membahas dengan panjang lebar. Semua dalil sudah dia periksa. Oh, ternyata kok saya condong ke pendapat A. Walaupun A ini salah sebenarnya. Maka tetap kita tolak. Tapi tidak boleh kita ya hina pengucapnya atau ya na'am pemiliknya, pada haknya itu makjur, tapi pada hak kita tidak boleh. Imam Syafi'i ketika berpendapat cukup ubun-ubun, salah apa benar? Salah pendapat beliau ini. Kenapa? Berselisih dengan dalil. Tapi kita Imam Syafi'i imam ilmunya sedikit, nah kita katakan beliau ini mujtahid, na'am ilmunya banyak, tapi dalam masalah ini beliau ya tidak mencocoki adillah dan beliau ucapannya marju, lemah. Selesai. Tanpa mengurangi ya na'am kewibawaan beliau, tanpa melecehkan beliau. Dan itu sikap-sikap apa para apa ahlul ilmi. Baik. Karena pada haknya beliau marju dapat pahala, tapi pada hak kita setelah ya beliau, maka tidak boleh mengikuti kesalahan-kesalahan apa mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa min syartil siddiq ay yakuna qawluhu kulluhu sahihan wa amaluhu kulluhu sunnah id kana yakunu bi manzilatin nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim jilid 2 halaman ke-106, bukan syarat orang itu menjadi siddiq jujur, bukan syarat orang yang dikatakan jujur harus semua ucapannya sahih. Karena terkadang sesuatu yang dianggap sahih ternyata enggak sahih. Jadi bukan syarat orang yang siddiq dikatakan jujur itu ucapannya harus benar semuanya, enggak ada yang salah, baru dikatakan siddiq. Kata beliau enggak seperti itu. Atau wa amaluhu kullu sunnah, atau amalannya semua harus nyunnah. Kalau enggak nyunah enggak siddiq, bukan ahlu sunnah. Harus nyunah semuanya. Makanya sunnah, minumnya sunnah, tidurnya sunnah, jalannya pun juga sunnah, duduknya juga nyunah. Enggak harus. Seperti ini sangat sulit, susah. Kenapa? Faktor banyak. Faktor kita enggak tahu karena bodoh. Faktor karena lupa. Dan sekian dan sekian. Banyak faktor. Syukur-syukur kalau bisa bagus. Mau makan sunahnya gimana? Perhatikan dulu. Diingat sebelum makan, diingat-ingat dulu makan bismillah dulu. Tangan kanan makan yang paling diingat-ingat sebelum makan. Ya. Ingat semuanya baru makan. Makan harus pakai jari jemari 3 kalau bisa. Habis makan dilamuti tangannya. Habis itu baru makan kalau bisa. Minum satu tegukan, tarik napas dulu. Nekuk lagi napas dulu, dibaca bismillah, setelah itu alhamdulillah. ingat-ingat baru minum. Kalau bisa sesuai, cocokkan dengan sunnah. Seperti siapa? Perbuatan Ibnu Umar. Ketika beliau safar ke negeri Syam, beliau bertanya, dulu Nabi buang air kecil di mana? Oh, di situ. Berusaha walaupun enggak kerasa buang air kecil di situ. Dulu ketika Nabi ke Syam singgahnya di mana? Di situ. Singgah di situ walaupun belum ya saatnya untuk istirahat. Saking pengin mencontohnya Rasul. Bahkan dikatakan oleh para salaf sebuah ucapan, ya, wa in istata'ta alla tahuqqa ra'saka illa bidalil faf'al. Kalau seandainya engkau bisa menggaruk kepala, ya, kalau seandainya engkau mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, lakukan. Jadi menggaruk kepala pun dalilnya apa? Cari dulu dalilnya, baru kalau ada dalil, garuk kepalamu. Saya menggaruk tangan, dalilnya apa ini? Oh ada, saya menggaruk tangan. Kalau enggak ada, jangan digaruk. Kalau sampai bisa seperti itu, lakukan. Susah apa susah? Susah. Kalau bisa, lakukan walaupun susah. Sampai-sampai garuk kepala, kalau enggak ada dalil, jangan digaruk kepalanya. Maksudnya apa ini? Hasungan untuk betul-betul kita itu sesuai dengan sunnah. Tetapi bukan syarat. Ya, seseorang itu dikatakan ahlu sunnah, semuanya harus sunnah semua. Kenapa? Orang itu bodoh, kadang enggak tahu. Kadang orang itu lupa. Id kana yakunu bimanjilatin nabi. Kalau seandainya syaratnya orang untuk dikatakan jujur ahlu sunnah itu ucapannya semuanya harus benar, perbuatan semuanya sesuai dengan sunnah, apa bedanya dia dengan nabi? Kalau gitu dia maksum, berarti dia itu nabi. Nah, paham gak ucapan beliau di sini? Taib. Alhamdulillah. Paham gak? Paham ya? Paham saja. Gak usah repot-repot. Paham. Bismillah. Sambil berdoa. Jadi bukan syaratnya orang yang jujur itu ucapannya semuanya harus benar. Kalau bisa berusaha untuk benar, alhamdulillah. Ya, itu yang kita inginkan. Tetapi kalau kadang salah, kadang benar, ya wajar, namanya manusia. Ya, taib. Atau amalannya semuanya harus sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu yang kita sampaikan tadi. Kalaupun kalau kita enggak garuk kepala, enggak ada dalilnya, jangan digaruk. Walaupun gatel, enggak ada dalilnya ini, saya enggak mau garuk. Kalau bisa. Nah, tetapi itu bukan syarat. Orang itu katakan sadiq, apa sidik, dia itu harus nyunnah semua amalannya. Terkadang yang namanya manusia salah, ya, kadang bodoh, kadang lupa. Anda tidak yakin semua antum yang hadir ini kalau makan baca bismillah hari ini loh, nggak tahu kalau kemarin, atau kalau minum baca bismillah ini yang sudah minum-minum tadi. Anda tidak yakin antum baca bismillah, berarti antum bukan hal sunnah, nggak bismillah, nggak sesuai dengan sunnah antum. Baik. Atau ketika masuk masjid, Anda tidak yakin antum baca doa tadi, dan Anda yakin antum sebagian mayoritas tidak hafal doa masuk masjid. Tes. Tak percaya? Atau nanti keluar, ana yakin antum tuh udah baca doa juga keluar, enggak apa? Antum bukan sunnah berarti. Dan ana enggak yakin juga antum tadi masuk masjid dengan kaki kanan. Ana enggak yakin. Kalau ada CCTV nanti kalau bisa dipasang gitu, di riset ulang. Lihat fulan-fulan yang masuknya ke masjid enggak kaki kanan, bukan sunnah. Nah, ini faktor-faktor ya dari manusia yang banyak apa kelalaian. Jadi bukan syarat untuk dikatakan jujur itu semua amalannya nyunnah. Maksudnya apa di sini? Bukan berarti kita setengah-setengah yang penting sunnah ya boleh, enggak. Enggak, maksudnya apa? Terkadang karena faktor lupa, sunnah yang kita tahu terlupakan. Itu loh maksudnya. Nah, jangan dipahami salah. Atau ucapannya harus sahih semuanya. Ya, kita enggak tahu belajar juga enggak mau ucapan pendapat ini yang sahih A. Oh, dia enggak pernah belajar pendapat yang sahih A atau B. Ya, repot juga. Kalau seperti ini harus ya syaratnya menjadi orang yang jujur atau ahlu sunnah misalkan. Yang jelas kita ya taharrul haq, berusaha untuk cari hak walaupun ya terkadang masih salah, terus bangun cari hak lagi salah, tergelincir, bangkit lagi cari hak, seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang itu bicara selalu benar, amalannya sesuai dengan sunnah terus, ya enggak ada bedanya dia dengan nabi. dia itu maksum berarti. Sementara apa tidak ada yang maksum kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Membiasakan sunnah itu berat. Sangat berat, wallahi berat. Ya, ke masjid saja sudah. Antum tadi ingat enggak sunnahnya kalau masjid itu masuk dengan kaki kanan? Ingat enggak kira-kira? Ingat. Yakin antum ya di sini pas masuk masjid kaki kanan, ingat masuknya kaki apa? Ingat. Masya Allah, ajaibet ingat. Alhamdulillah. Kaki kiri. Ingatnya kaki kiri. Subhanallah. Tapi kalau udah biasa, biasanya orang itu akan ya Allah berikan taufik. Jadi ketika dia tidak sesuai dengan sunnah langsung ingat. Ya, enggak apa-apa diulangi lagi. Kalau kaki kiri ulangi lagi masuk kaki kanan. Dalam rangka untuk membiasakan diri kita ini. Dalam rangka untuk membiasakan. Sehingga nanti dia ingat dengan perbuatannya tadi dia akan ingat, oh, salah. Kaki kanan lagi. Besok lagi akan terbiasa. Ketika dia masuk masjid dengan kaki kiri, kayaknya ada yang aneh. Ya. Jadi semuanya itu harus dibiasakan. Dan bahkan kita kebalik. Kalau masuk WC kaki kanan, ya, kalau masuk kaki kiri apa? Kalau masuk masjid kaki kiri. Kalau enggak percaya besok kalau taklim antum duduk di situ, lihat ikhwah kalau masuk. Antum hitung. Ya sensus saja. Ya. Ya, coba gitu sekali aja wit ya. Bawa pensil. Pulang. Coba dari sekian ini lah, yang ngamalkan sunnah masuk masjid itu siapa? Ada enggak sekitar 10%-nya? Ya kita anggap 100% ini. Ada enggak 50%-nya? Gitu. Ya. Nah, tugasnya Haji Iwin insyaallah. Nah, ada enggak kira-kira yang mengamalkan sunnah yang sudah dia tahu? Ana yakin antum semuanya sudah tahu masuk masjid itu sunnahnya kayak kanan. Ini husnudzon ana sama antum semuanya. Enggak tahu mungkin ada yang enggak tahu, enggak ana juga enggak tahu. Pokoknya husnudzon ana antum tuh tahu, masuk masjid itu pakai kaki kanan. Dalilnya jelas walaupun harus enggak mendetail. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun, Rasul itu menyenangkan apa senang sekali tayamun dalam setiap perkaranya yang baik-baik. Masuk masjid ya, pakai baju ya, yakin pakai baju pun antum juga enggak tahu, kanan dulu atau kiri dulu juga enggak tahu. Ya. Intinya itu. Jadi enggak harus semuanya sesuai dengan sunnah. Kalaupun misalnya dia sudah berusaha untuk sesuai dengan sunnah itu kan lebih bagus. Nah, wa idzam tana ayyakunal haqqu fi qawli alimin wahid mutlaqa alimta ma fi taqlid mimma yujibu mujanibatul haqq. Jika tercegah bahwasanya kebenaran itu berada dalam satu ucapan orang yang alim secara mutlak. Paham enggak? Jadi kebenaran itu tidak hanya keluar dari ucapan seseorang saja. Kenapa? Karena yang namanya seseorang, satu orang itu bisa salah, bisa benar. Jadi kebenaran itu enggak mungkin terucap dari ucapan satu orang kecuali Nabi. Nah, kalau kita sudah tahu yang seperti ini, bahwasanya kebenaran itu enggak mungkin semua terucap dari ucapan satu orang. Ya. Dan pasti selain daripada Nabi itu ucapannya pasti ada yang benar, ada yang salah. Ini harus jadi apa? Kaidah kita. Kenapa? Kalau kita taklid kepada seseorang itu artinya kita mengatakan setiap yang keluar dari ucapannya itu semuanya benar. Nah, kalau seperti ini berarti dia itu sama kayak Nabi. Enggak ada bedanya. Baik. Alim tama fi taqlid, kalau seperti itu kamu akan tahu bahwasanya taklid ucapan mengikuti ucapan mimma yujibu mujanibatul haq pada seseorang ya itu akan mewajibkan kita untuk menjauhi kebenaran yang diucapkan oleh orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan antum paham dan apa yang ana sampaikan tidak ya berbeda dengan apa yang belum maksudkan dalam ucapannya di sini. Karena terkadang ketergelinciran lisan satu kalimat itu bisa mempengaruhi sebuah makna. Wallahu taala alam shawab, itu yang bisa saya sampaikan. Setelah lagi mau maghrib. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu. Terima kasih. Ya, 10 detik ya, Pak.